Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Tadi saya bangun tidur, hujan lebat. Dalam pikiran saya, ini nampaknya pengajian paling 3 sob. Kultum saja subuh ini selesai. Ternyata sampai di masjid, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sampai, Pak Komandan Kodim sudah duduk nunggu. Tak berapa lama datang Pak Kapolsek, dikawal oleh Harakah Islamiyah, sebelah kanan Ansor, sebelah kiri Kokam. Maka orang-orang gila yang mau bunuh Ustaz waras langsung. Ini semua apa yang membingkai kita, tidak lain tidak bukan adalah ukhuwah Islamiyah. Bahasanya beda, sukunya lain-lain, ormasnya macam-macam, tapi semuanya sholat subuh tetap wajib. Polisi, tentara, sipil, PNS, non-PNS, perusahaan, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, NU, Muhammadiyah, semua mengatakan sholat subuh wajib. Betul? Cuman sholat subuhnya ada beberapa model. Kalau saya jadi imam, pakai kunut. Tuan imam kita tidak pakai kunut. Apakah karena itu langsung saya ulang sholat subuh saya? Mampaknya saya harus ulang ini. Kenapa? Gak sah gak pakai kunut. Oh, kita tidak permasalahkan. Iza qanatal imamu fa qanata wa illa fala. Kalau imam mau baca kunut, kamu yang jadi makmum, ya melu. Kalau imamnya enggak baca kunut, ya saya ikut, saya jadi makmum. Makanya yang enak itu ya jadi makmum. Ustaz silakan maju. Jadi makmum paling enak. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersatunya di mana? Di warung kopi. Kopinya habis, persatuan selesai. Bersatunya di mana? Di partai. Waktu sama-sama duduk, enak. Yang satu duduk, yang satu terduduk. Udah enggak enak. Tapi kita disatukan oleh apa? Tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini yang kita ucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita dibangkitkan. Sahabat-sahabat dari majelis mujahidin, sahabat-sahabat dari macam-macam ormas yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah setiap langkah kita datang ke Jannatul Firdaus, surga Firdaus, mendekatkan kita ke dalam Jannatul Firdaus, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta sama Allah, fas'aluhul Firdaus, mintalah Firdaus. Bolak-balik saya minta Firdaus, baru ini masuk ke Firdaus. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus ya Allah. Tiba masuk, tanya pengurus masjid, ini masjid apa namanya? Al-Ikhlas. Ternyata kau tidak akan masuk Firdaus kalau kau tidak ikhlas. Ya Allah, masukkan aku Firdaus ya Allah. Pak, ini masjidnya apa? At-Taqwa. Ternyata kau tidak akan masuk surga sebelum kau takwa. Subuh ini tercapai doa yang diminta selama ini. Masukkan aku Firdaus. Masya Allah. Bagaimana ciri-ciri surga Firdaus? Jannatin, surga, taman yang indah. Tajri min tahtihal anhar, di bawah mereka mengalir air. Memang betul-betul mengalir. Lengkap dengan ikan-ikan. Pandang ke kiri air, kanan air. Saya biasanya kalau sholat mata saya terbuka. Baru di Firdaus inilah saya pejam mata. Sebab kalau saya buka nampak ikan. Masya Allah. Biasa Adam ayam tentram. Hati yang panas. Siapa yang hatinya panas, suasana panas, masuklah ke Masjid Al-Firdaus. Terasa sejuk, Masya Allah. Ya hasilnya hidup. Ya sejuk Pak Ustaz. Bukan. Berapa banyak orang yang tinggal di ruang ber-AC dingin tapi hati panas. Tapi kita ramai suasananya, Masya Allah. Kalau beginilah solat subuh berjamaah, maka insya Allah tak lama lagi Palestina akan merdeka dari tentara Israel. Kekuatan kita ada pada solat subuh. Makanya direkat ukhuwah dengan apa? Solat subuh berjamaah. Uniknya yang datang solat subuh berjamaah anak-anak muda. Padahal tadi malam sudah ngaji. Padahal tadi malam mungkin tidurnya larut. Justru datang solat subuh berjamaah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Langkah tapak kaki mereka semua kami tulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Semuanya tercatat dalam buku catatan yang nyata. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Maka dinaikkan derajatnya. Siapa yang paling cepat datang ke masjid, dinaikkan derajatnya. Mana buktinya? Ibu-ibu langsung naik derajatnya ke lantai dua. Siapa bilang Allah tidak mengangkat derajat perempuan? Katanya perempuan itu hina, katanya perempuan itu rendah, katanya perempuan sedang halangan gak bisa ibadah, katanya perempuan sedang nifas, sedang haid melahirkan anak, katanya perempuan. Siapa merendahkan perempuan? Di Jannatul Firdaus perempuan dinaikkan derajatnya tinggi di atas, Masya Allah. Maka saya gak berani melihat ke atas. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan kita ini karena solat subuh. Man sallas subha fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama sallal layla kullah. Dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Yang tadi malam gak bisa tahajud, solat subuh berjamaah, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaAllah. Amin. Sing solat subuh berjamaah, insyaAllah podo kapeh melepuh ngang surga. Lama saya ngapal tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza sa'altumullah. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Al-Firdaus. Tapi sesuai dengan amalnya. Berat Pak Ustaz. Susah Pak Ustaz. Ngelawan kantuk. Hujan lebat, dingin. Enaknya tarik selimut. Kenapa masuk surga ini susah? Iya balasannya surga. Ya jihadnya kuat, susah. Kalau enggak ada jihadnya ringan, ya balasannya kipas angin. Surga, berapa lama kita di dalam? Khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya di dalam Jannatul Firdaus, di dalam Masjid Al-Firdaus, sama-sama bersama. Orang kalau sudah masuk surga, dia tidak tanya suku, dia tanya datang dari mana, dia tanya ormasnya apa. Karena mereka di dalam surga itu, wa nazana ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut hasad, kami cabut busuk hati, kami cabut penyakit dengki dalam hatinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Makanya di antara doa, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Apa itu ghil? Hasadan. Sudah masuk ke dalam masjid, tak ada yang kaya, tak ada yang miskin, tak ada yang pejabat, tak ada yang rakyat jelata. Semuanya sama, sama-sama rendah. Masya Allah. Rupanya di dalam Jannatul Firdaus pun ada juga kotak infak. Maka mesti diisi. Di mana-mana kotak infak pintunya kecil, sini besar. Artinya apa? Tidak hanya bisa ngisi uang, dompet bisa masuk sekalian. Mana tahu ada orang-orang kaya, saya Pak Ustaz enggak mau masuk surga. Masa mau masuk surga dengan uang 10.000? Nih sama dompetnya sekalian, sama kartu-kartunya sekalian. Rupanya memang dia sedang dililit utang. Nauzubillah. Kita berbuat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang pakai usolli, usolli fardhu subuh raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin ada ifardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Nawaitu rafa'al hadasil aswari listibahati salati fardu alaiya lillahi ta'ala. Haji juga begitu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maka kita katakan di rakaat pertama salat qabliyah subuh, rakaat al-fajri qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat subuh berjamaah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Law ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala salat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka akan datang, apalagi berpayung. Merangkak mereka datang, lumpuh sakit. Kenapa Allah enggak ngasih tahu? Allah mau buat surprise, kejutan. Mama, mama, mama, nanti kalau adik ranking satu hadiahnya apa? Surprise. Kalau dia sebut hadiahnya HP, sudah terbayang. Dia sebut hadiahnya pulsa, sudah terbayang. Apa hadiahnya? Surprise. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati, terbersit di pikiran. Itulah balasan yang akan diterima di dalam Jannatul Firdaus dengan syarat istiqamah. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Thumma staqim, kemudian istiqamah. Makanya istiqamah, tapi susah istiqamah kalau tidak ukhuwah. Kalau ada orang mengatakan istiqamah dengan tanpa ukhuwah, bullshit, omong kosong, enggak bisa. Kenapa kita bisa sholat subuh berjamaah? Ada yang bangunkan kita. Yang bangunkan kita siapa? Akhi, bangun ya, besok kita ada pengajian sholat subuh dengan Ustadz Somad, insya Allah. Sebagian besar kita ini bangun karena dibangunkan orang lain. Betul? Saya pun bangun, dibangunkan tadi. Capek, lelah, tidur. Ustadz, Ustadz, bangun, kita mau pengajian. Ya, bangun, bangun, bangkit, dibangunkan orang lain. Bapak-bapak tadi, ibu yang bangunkan, diambilnya air. Mas, ojo turu meneh ya. Ibu-ibu juga begitu, bapak yang bangunkan, diambilnya air. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang pengantin, Masya Allah, wake up my darling. Wake up my honey. Go to the mosque. Ayo kita pergi ke masjid. Di mana? Jannatul Firdaus. Surga Firdaus. Masya Allah. Tabarakallah, ini semua membuat istiqomah. Anak-anak muda solat subuh berjamaah, Masya Allah. Selesai solat subuh berjamaah, saya diajak oleh beberapa anak muda, Ustaz Somad, ini kita ada acara. Acara apa nih? Saya kan udah ceramah tadi, foto-foto Pak Ustaz, mantap. Supaya Ustaz berkenan memakai rompi ini, pakai rompi pejuang subuh. Hebat. Pejuang subuh, pas zuhur hilang. Ini anak-anak muda kemana? Subuh tadi kan ramai. Ya, kami kan pejuang subuh aja, Pak Ustaz. Sedang subuh yang lawan kantuk aja dia hadir, sedang subuh hujan aja dia datang, sedang subuh gelap aja dia datang, apalagi zuhur. Lalu kenapa dia enggak ada zuhur di masjid? Dia zuhur di kampus. Oh, Masya Allah. Subuhnya siapa yang bangunin? Temannya. Ustaz, ya. Apa hukum pacaran? Haram. Enggak ada pacaran. Kalau tahajud call boleh enggak? La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Berawal dari tahajjul call. Mulai masuk SMS. Yang salat subuh ya. Ini anak siapa? Mboe kan ono. Ibunya bapaknya kan ada yang bangunin dia. Kenapa mesti kamu yang bangunkan? Kalau ibunya yang bangunin dia enggak bangun, Pak Ustaz. Kalau yang saya bangunin dia bangun salat tahajud, langsung streaming lagi. Orang salat Allahu Akbar ngelihat tempat sujudnya enggak, langsung pasang beli tiang. Oh, otak kan. Allahu Akbar. Wajah ngelihat kamera. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai salam, gimana? Kelihatan tadi AA? Enggak. Loh, kok streaming paket enggak ada? Na'uzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak muda kita ini mesti kita jaga. Karena kalau tidak jaga, godaannya luar biasa. Internet, PlayStation, warnet, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Biasa godaannya. Andai saya disuruh muda lagi, hai Abdul Somad, kun fayakun, mau enggak ente muda lagi jadi kelas 1 SMP? Enggak sanggup saya. Godaannya luar biasa. Dulu zaman saya mau kenal sama perempuan kita takut, ngeletar sama tangan. Sekarang anak-anak muda enak aja, tahu nomornya langsung. Hai. Buka FB cari namanya, kita ketemu langsung add friend. Habis itu confirm. Habis itu ya makan bakso, ya selesai, tamat riwayat. Begitu mudahnya. Tapi ini dijaga oleh Masjid Al-Firdaus. Ada remaja masjid, ada pula tahfiz Quran. Awalnya masjid, ustaz duduk, selesai sholat, ada murid buat lingkaran. Murid, murid, murid, murid, murid, murid, murid, halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Lingkaran apa? Lingkaran tahfiz Quran. Nah, baca, baca, baca. Anak-anak ngapal Quran. Satu lingkaran, dua lingkaran, tiga lingkaran, empat lingkaran. Akhirnya ramai. Masjid tidak muat lagi untuk tahfiz Quran. Solusinya apa? Beli tanah yang tidak terlalu jauh dari masjid. Untuk buat apa? Supaya ada lokalnya, ada asramanya. Maka Bapak Ibu, ini menjadi tantangan luar biasa. Di mana-mana saya sholat yang pakai keramik, pakai batu marmer itu lantai. Tapi Masjid Al-Firdaus sampai tiangnya sebenarnya. Mahal nih. Berapa harganya? Kenapa Ustaz pukul? Pernah saya lihat ada masjid kelihatannya dari luar marmer. Pas dipukul, pok, pok, pok. Oh, ternyata kayu. Tapi ini ternyata batu asli. Yang enggak percaya, antukkan kepalanya. Berapa harganya ini? Saya tidak tahu siapa yang nyumbang ini. Tapi yang jelas, dari mulai kita sholat tahiyat al-masjid, sholat qabliyah, sholat subuh, tausiyah, sampai nanti ada tanya jawab, mengalir pahala kepada orang yang pernah bersedekah ini insyaAllah. Tanpa kita aminkan, mengalir. Kenapa begitu? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah Ta'ala satu istana di dalam surga. Maka mudah-mudahan anak-anak kita insyaAllah, yang muda-muda, bisnismen-bisnismen, insyaAllah sukih kabeh insyaAllah. Kaya, duitnya banyak. Tapi duitnya banyak bukan untuk memperturutkan hawa nafsu beli mobil, beli mobil, beli mobil. Bukan memperturutkan hawa nafsu beli cincin, beli cincin, beli cincin. Bukan memperturutkan hawa nafsu beli baju sampai 3 lemari. Tapi kalau duitnya banyak, dia akan sekolahkan anak yatim. Pak Imam, Pak Ustadz, Ustadz Somad, ini saya mau sekolahkan anak yatim 10 orang, biayanya saya yang nanggung. Nih, nanti saya transfer insyaAllah. Ya, sudah 5 bulan, enggak ada kiriman transfer. Jangan basa-basi, al-wa'du da'in, janji adalah hutang. Makanya Bapak Ibu, yang paling penting adalah menyekolahkan anak yatim. Bapak mereka sudah meninggal dunia, mereka ingin anaknya terjaga, tapi uang sekolah mahal, maka daftarkan. Datang ke masjid, tanya, mana itu tanah yang mau dibebaskan? Berapa meter semuanya? Tolong Ustadz tuliskan, tanahnya berapa meter kali berapa meter? Satu meternya berapa rupiah? Bangunannya berapa lokal? Saya akan insya Allah. Oh, ini. Mana dia? Mana? Mana? Mana? Ini Pak datanya. Ini. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Ya bantulah. Itu yang akan menolong kita di hadapan Allah SWT. Ada uang beli makan, ada uang beli makan, ada uang beli makan. Mahakal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Ada uang beli pakaian, ada uang beli sepatu, ada uang beli peci, ada uang beli pakaian sutra. Malabis tafa'af naita, yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaq tafa'af naita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan mengalir kau bawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain tinggal. Oleh sebab itu maka yang punya duit, carilah duit sebanyak-banyaknya, tambah terus. Keluar dari masjid, doanya bukan minta rahmat, bukan minta ampun dosa. Keluar dari masjid, langkah kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, mohon minta padamu, min fadlik, kasih aku rezeki. Kenapa keluar masjid doanya minta rezeki? Karena setelah keluar masjid, yang punya toko, warung, bisnis, lanjutkan bisnisnya. Yang punya kebun tanah, kelapa sawit, karet, lanjutkan. Yang punya perniagaan, perdagangan emas, lanjutkan. Gunanya untuk apa? Ketika dapat nanti hasilnya, dibawa ke masjid, dibawa untuk santri-santri, dibawa untuk pondok tahfiz Quran. Sekarang beramal mesti smart, cerdas. HP-nya aja cerdas, nama HP-nya smartphone. HP yang cerdas. Maka kalau cerdas bagaimana? Beramal juga mesti cerdas. Ada orang sholat, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Cerdas? Belum tentu. Karena setelah dia selesai sholat, dia mati. Habis mati, amalnya gak mengalir. Orang yang sholat, rajin sholat, sholat, sholat, sholat, habis sholat putus. Gak ada orang mati sholat. Kalau ada orang mati sholat, kabur, lari orang, takut. Baca Yasin, baca surah Al-Kahfi, baca Quran. Setelah meninggal dunia, putus. Tapi kalau cerdas, beramallah cerdas. Sediakan tempat orang sholat, maka setelah kita mati, sholat tetap mengalir kepada kita. Bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid. Tapi yang bangun masjid tetap sholat. Banyak juga orang bangun masjid, bapak enggak sholat? Enggak, nerima royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Dia enggak bisa. Kalau mau pahala bacaan Quran ngalir, bangunkan lokal tempat orang baca Quran. Satu lokal 30 anak, anak-anak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Mengalir pahalanya huruf demi huruf. La aqulu alif lam mim. Hak alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin ashru amsaliha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim. Maka dihitung 30 huruf. Oleh sebab itu, mau mengalir pahalanya, inilah yang kita lakukan. Ustaz, saya ini miskin, susah. Terus mana bisa saya bangun satu lokal? Oke, kamu satu lokal enggak bisa, satu sak semen bisa enggak? Insya Allah kalau saya nabung puasa sunat 3 hari bisa. Satu hari makan 20.000, 3 hari 60.000. Berapa harga satu sak semen sekarang? Hah? Udah lama enggak beli semen, saya pun enggak tahu. Beli sak semen, Pak, beli sak semen. Harganya sekarang naik Mas, 70. Uang saya cuma 60. Enggak ada, pergi sana. Ini untuk anak yatim. Apa? Untuk sekolah tahfiz Quran? Iya. Mas, ini bantu. Yang ini satu sak tadi terus tambah lagi. Tambah. Sediakan truk untuk kita bawa. Bawa. Berapa? Agak 2 sak. Oh. 2 sak kau pakai truk untuk ngantar belanjaan yang lain. Mampir nih, mampir. Itulah yang mengalir. Satu truk yang kau antar ke tempat yang lain, habis. Satu truk yang kau antar untuk keluargamu, habis. Kau buat rumah sebesar lapangan sepak bola. Tapi setelah kau mati, tempat kau masuk cuma 2 kali 1 meter. Kau buat keramiknya megah mewah. Keramiknya hebat. Itu bedanya rumah orang kaya dengan rumah orang mati. Rumah orang kaya keramiknya di bawah, di lantai. Tempat orang mati keramiknya di atas. Yang kubur pakai keramik. Belum pernah saya lihat makam orang Islam keramik di bawah. Keramiknya malah dipasang di atas. Saya pesan nanti kalau saya mati, jangan pasang keramik. Untuk apa? Mubazir. Keramiknya sedekahkan ke fakir miskin. Oh, jadi makam Ustaz Somad gimana bentuknya nanti? Pasang aja batu bata petak 4. Untuk apa dipasang batu? Kan gak boleh. Supaya jangan sampai diambil developer buat perumahan. Sekarang sudah banyak makam diambil. Dulu orang makam takut sama hantu. Mas, gimana kalau tanah pemakaman yang kita ambil? Oh, coweti. Ada hantu di sana. Orang sekarang enggak. Orang dulu takut sama hantu. Sekarang dunia sudah mau kiamat. Hantu takut sama orang. Orang tiap hari dia nonton film hantu. Oh, ada hantu datang dari Amerika, naik Harley Davidson, namanya Dracula. Nah, ada lagi hantu melompat-lompat, namanya hantu Cina. Ditempel kertas di kening, diam dia. Pas jatuh, melompat dia lagi. Hantu yang paling parah dari Indonesia, gak bisa lagi jalan, suster ngesot. Oleh sebab itu maka ini semua adalah persiapan kita menghadapi hari kematian. Dan setelah ini tidak semuanya menjadi orang-orang yang menjadi takut mati. Takut mati, takut mati, mati kok takut. Mati itu gak usah ditakuti. Takut gak takut tetap mati, betul? Soalnya takut Pak Ustaz mati. Memangnya kalau kamu takut kamu gak mati? Mati juga. Takut pun mati, enggak takut pun mati, tetap mati. Ngapain kita takut? Tapi jangan gara-gara ini keluar dari masjid, anak-anak muda bawa motor enggak lihat lampu merah. Kamu kenapa? Saya enggak takut mati. Bukan masalah mati, Mas. Kamu melanggar peraturan. Ini semua adalah menjaga keselamatan kita. Kalau di dunia mau selamat, pakai helm, klik. Baru berangkat. Jangan berangkat sebelum terdengar suara klik. Itu untuk menjaga apa? Supaya kepala jangan pecah. Tapi tak banyak orang yang menyelamatkan dirinya supaya jangan masuk neraka jahanam. Tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma. 7 kali. Selamatkan aku dari neraka. Jangan sampai masuk neraka. Selamatkan aku dari neraka ya Allah. Tapi perbuatannya tidak menyelamatkan dia dari neraka. Satu-satunya yang menyelamatkan kita dari neraka iman. Yaumala yang fa'umalun. Hari itu tak ada gunanya harta. Walabanun. Tak ada gunanya anak. Illa man atallaha. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin salim. Menyebut kata salim. Ingat Ustaz Salim Afillah. Biqalbin salim. Dengan hati yang selamat. Kau datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bagaimana? Selamat dari kekafiran. Selamat dari kemunafikan. Selamat dari kezaliman. Siapa yang menyelamatkanmu di dunia ini? Temanmu. Dengan cara apa? Kalau kau sayang kepada temanmu, maka engkau beri nasi. Nasihat. Bukan nasi bungkus. Kau kasih dia nasi bungkus, habis itu dia makan, masuk angin. Habis itu dia makan, kenyang. Habis itu dia pun tidur, selesai. Besok berubah jadi, jangan ceritakan, hilang selera makan kita. Tapi kalau kau beri dia nasihat, maka itu yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Watawasau bilhaq, watawasau bisab. Saling nasihat menasihati dalam hak kebenaran. Saling nasihati menasihati dalam sabar, dalam kesabaran. Mas, ayo kita sholat ke Masjid Al-Firdaus. Ngapain sholat? Nanti kamu kalau mati gimana? Iya juga ya. Kamu nanti kalau mati tetap dibawa ke Masjid Al-Firdaus. Tetap juga disolatkan sama jenazah. Tetap juga kamu akan menjadi mayat, bangkai. Kau akan dimakan cacing tanah. Saya enggak berani ngomong gitu sama dia, Pak Ustadz. Rekaman saya kan ada. Potong 2 menit, share sama dia. Kirim ke WhatsApp dia. Mas, ini ada video mantap. Kau akan mati, dimakan cacing tanah. Hartamu tinggal, anakmu tinggal. Istrimu akan nikah dengan brownies. Mas, dia tetap, iya juga ya. Istriku akan dinikahi orang. Anakku juga akan menjadi anak yatim. Hari ini kepala anak yatim aku sapu, aku usap kepalanya. Tapi sampai masanya anakku yang akan diusap kepalanya. Apa yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang akan ku bawa inilah langkah-langkah kakiku ke masjid. Yang aku bawa adalah tanganku mengusap kepala anak yatim. Yang aku bawa adalah mataku membaca Quran di tengah malam. Yang aku bawa adalah tegakku tahajud dan munajat kepada Allah. Yang aku bawa adalah doa-doaku, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu tinggal dan daripada itu tak berkesan. Yang unik dari Masjid Al-Firdaus adalah kepada bapak ibu sekalian, harap meluruskan shaf. Bagi yang ketinggalan masih ada salat kloter 2. Masyaallah. Sholat pakai kloter di Masjid Al-Firdaus. Selama ini setahu saya itu kloter untuk jamaah haji dan umroh. Ternyata di Masjid Al-Firdaus jamaah melimpah ruah. Bahkan yang tidak bisa ikut dalam kloter gelombang pertama bisa gelombang kedua, jamaah penyisipan. Pahalanya gimana Pak Ustadz? Yang dilihat bukan kloter 1, kloter 2, yang dilihat adalah wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah menyembah Allah, mukhlisin, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas karena Allah. Gimana mungkin Ustaz Somad itu ikhlas? Kan videonya di-share, ditonton orang. Kalau begitu Ustaz itu riya itu. Luruskan niat, lewat kota. Khotib khutbah Jumat, kota yang lewat 3. Pertama kota MDA. Habis itu kota pembangunan masjid. Habis itu kota anak yatim. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tadi tertidur karena kotak ini lewat 2 kali teman saya memukul ke lutut saya. Bangun. Apa yang terjadi saat itu? Saat itu kita sedang bangun. Saat itu kita sedang mendengar apa pesan dari khatib. Usikum, aku pesankan kepada kalian semua jamaah. Binafsi, diriku duluan. Walakum, usikum, kamu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja keluar dari masjid takutnya hilang. Lalu yang ngajak dia siapa? Temannya lagi. Ayo takut pada Allah, ayo takut pada Allah, ayo takut pada Allah. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan engkau ketika engkau salah dan silap. Teman yang baik adalah sahabat yang mengingatkan engkau ketika engkau curang. Maka jangan pernah curang. Kalau ada teman yang ingatkan engkau, berarti dia masih baik. Satu kampus teman-teman, saya biasa makan di sana Pak Ustaz, enggak bayar. Kenapa? Orangnya ramai. Malah selesai makan saya ketawa-ketawa. Ingat, mungkin kau enggak bayar, penjualnya tahu, dia diam aja. Karena dengan enggak bayar itu dia nganggap sodakoh. Tapi kau sudah merasa bangga, aku sudah nipu dia. Ingat, sebesar apapun nanti di akhirat kau akan bawa kecurangan itu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Kalau sebesar biji sawi akan kau bawa, bagaimana dengan nasi yang kau makan satu piring, tahunya, tempenya, gudegnya, semua akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghlul, siapa yang curang, yati bima ghalla yaumil qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat ada orang yang memikul kambing, kambingnya mengembek-embek. Kenapa? Curang, enggak bayar zakat kambing. Nanti akan ada orang yang memikul onta. Kenapa? Maka bisa dia mikul onta, ya. Onta yang besar itu akan dia pikul juga. Nanti akan ada orang yang mikul bakwan. Karena dulu makan 3 bayar 1. Semua ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, jadi gimana cara bayarnya Pak Ustaz? Cari. Dulu kau sekolah di mana? Sudah saya cari sekolahnya Pak Ustaz, sudah tutup. Jadi ruko semua Pak Ustaz. Pedagang-pedagang yang dulu pernah kau makan, sudah saya cari Pak Ustaz di tempat mesin pencari www.google.com. Enggak ketemu juga Pak Ustaz. Gimana nih caranya? Kau hitung berapa, kau serahkan ke fakir miskin, masalih ammah, kepentingan umum, masjid, anak yatim, pondok tahfiz, inilah yang akan menolong engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada kau cari dia di akhirat enggak ketemu, mendingan kau bayar di dunia. Di akhirat nanti semua umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayyub, Zulkifli, Ayyub. Mana mau dicari dia? Semua manusia berkumpul dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Mencari dia bukan senang. Oleh sebab itu maka selama di dunia ini kita berbuat-buat baik. Sampai di rumah tuan guru, ustaz, salaman. Assalamualaikum ustaz, apa kabar? Sampai ke masjid ketemu lagi bapak-bapak, salaman, apa kabar? Ma min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, bertemu, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Setelah paham ini teman, ini sahabat, salaman. Ustaz, ini ketua Ansor, alhamdulillah. Ustaz, ini ketua Kokam, alhamdulillah. Ustaz, ini kawan-kawan dari Harakah Islamiyah, alhamdulillah. Ustaz, ini Pak Kapolsek, alhamdulillah. Ustaz, ini Pak Dandim, alhamdulillah. Semuanya kita salami tanpa membeda-bedakan. Ustaz, ini ada ibu-ibu. Jangan. Ini ibu-ibu Pak Ustaz, mau salaman? Enggak, mau foto aja Pak Ustaz. Oke. Tapi jangan dekat-dekat ya. Ini harus ada satu kata keamanan. Harus ada satu. Kenapa? Ini Ustaz harus ada satu di samping Pak Ustaz. Satu Kokam, satu Ansor, satu Harakah Islamiyah. Ah, supaya nanti jangan fotonya di crop Pak Ustaz. Nanti kalau ada yang crop fotonya ya sama Kokam. Kalau yang crop sebelah sini fotonya, oh Ustadz itu pede sekali, siapa yang mau crop foto dia? Mungkin ibu-ibu tidak, tapi ingat ada di sana orang gila yang suka mengcrop foto Ustadz. Jadi jangan jadikan itu sebagai fitnah. Somat sok mantap kata dia. Nah, itu semua adalah untuk menghindari fitnah-fitnah yang luar biasa. Ada yang menikam langsung, ada yang menikam gak langsung, ada yang menikam melalui media. Maka sahabat-sahabat kita menjaga itu semua. Menjaga dari depan, menjaga dari belakang, menjaga dari kanan, menjaga dari kiri. Kenapa? Karena memang kerja setan, SOS, standar operasional setan. La'atian nagum min bayni aidihim, aku datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Makanya kalau ada remaja ngajak temannya ngaji sekali, bro, yuk ngaji yuk, ah males, dia berhenti, kalah sama setan. Setan ngajak 4 kali, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tiba-tiba ada orang baik ngajak ngaji, yuk ngaji yuk, habis itu berhenti, kalah. Kamu kenapa gak ngajak dia? Biar ajalah dia masuk neraka, capek. Kata setan, ini orang kok mentalnya seperti mental saya ya. Saya aja mau masuk neraka seserius ini, kata setan. Ngajaknya sampai 4 kali. Ayo ke neraka, ayo ke neraka, ayo ke neraka, ayo ke neraka. Enggak juga mempan, pakai bisikan, pakai perempuan. Enggak juga pakai harta, enggak juga pakai ancaman, enggak juga pakai tikaman, enggak juga macam-macam cara setan. Ini ada orang mau masuk surga, cuman sekali ngajak berhenti. Tapi kalau diajak takbir, kuatnya minta ampun. Allahu Akbar. Mulai agak kuat. Dapat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah kita yang sudah indah, jangan sampai ada putus, jangan sampai ada rusak. Maka salam. Maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perbuatan yang ringan, tapi kalau kamu lakukan, kamu amalkan, maka kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Absyus salam, tebarkan salam. Makanya tadi ketika saya mau masuk, mohon maaf kalau enggak bisa salaman langsung, tetap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Masya Allah. Salam tidak hanya untuk orang hidup. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat rukumu, selamat mobilmu, selamat rumahmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untuk kamu semua. Wabarakatuh. Barakatuh, satu barokah. Wabarakatuh. Orang hidup ini nyari barokah. Sampean Arab lungo nang di Arab lungo ngalap barokah. Mencari berkah hidup, berkah duduk sama kiai, berkah sama wali ulama, berkah masjid, berkah dalam hidup. Itulah maka didoakan wabarakatuh. Makanya salam itu, sampai-sampai salam untuk orang mati pun ada, sampai-sampai salam untuk malaikat pun ada, sampai salam untuk Nabi Muhammad. Ziarah ke depan makam Nabi, assalamualaik azkal azkiya, assalamualaik azkal azkiya. Selamatan untukmu hai orang yang paling suci di antara yang suci. Selamatmu sebagai orang yang paling takwa di antara yang takwa. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat kita ucapkan salam sama kanjeng Nabi Muhammad dari Yogyakarta ke Madinah Al Munawwarah. Kita ucapkan salam untuk Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan orang mati pun kita ucapkan salam lewat di kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam saya kepada jamaah tadi. Salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam imam. Saya di belakang imam, assalamualaikum warahmatullahi, itu enggak boleh saya jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Apa itu? Ketika ada orang lewat di kubur, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun rahmullahi musaqdimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakum wal afiyah. Maka itu luar biasa. Ternyata dari pintu kelihatan, baru sekarang saya lihat. Kok ada mirip saya di luar? Rupanya gambar saya di layar. Masyaallah. Itu layarnya ada apa? Kan hujan, ada yang nonton. Oh ternyata dari sini kelihatan, pakai payung. Saya sapa semua jamaah-jamaah yang berada di luar, tidak melihat secara langsung, yang sedang nobar nonton bareng di luar. Masya Allah, seperti melihat Manchester United, Real Madrid, Barcelona. untuk semua yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, masya Allah, masya Allah, luar biasa. Insya Allah, yang di luar kakinya basah, di atas tanah dingin, pakai payung, dari bawah air, dari atas air, di tengah pun ada juga air. Insya Allah pahala kalian, oh, diperlihatkan pada Ustaz Somad. Nah, lihat itu payung-payung banyak. Insya Allah yang berada di luar kedinginan sana, pahalanya dua kali lipat. Insya Allah, amin. Rabbal alamin. Siapa yang mau dua kali lipat, pergilah keluar. Al-jaza ala qadril amal, balasan pahala sesuai dengan kesulitan amal yang dilakukan. Basah, dingin, maka ketika itu balasan berlipat ganda diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena salat subuh ini kita masuk surga? Apakah karena kena hujan-hujan kita masuk surga? Apakah karena kita ngelawan ngantuk tidur masuk surga? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak satu pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Lalu kita masuk surga ini karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah karena datang awal-awal cepat datang ke masjid. Turun rahmat Allah karena mulut tetap subhanallah subhanallah subhanallah. Turun rahmat Allah kenapa? Karena dia rela basah hujan pakai payung, maka turun rahmat kasih sayang Allah. Kalau sudah sayang semua dapat. Ibu dapat semua harta bapak. Kenapa? Karena bapak sayang. Bapak dapat semua kasih sayang ibu. Kenapa? Karena ibu sayang. Anak-anak mendapatkan segalanya. Kenapa? Karena sayang. Maka yang kita baca pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Bayangkan kalau Quran itu pertama kali dibuka dengan nama Allah yang Maha Penghukum dan Maha Kejam. Hah? Orang enggak jadi beribadah. Datang pendosa, datang pelaku maksiat, datang pezina, datang peminum khamar, datang pecandu narkoba. Dia buka Quran. Yang pertama kali dia baca adalah in the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku banyak dosa ya Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak masuk jannatul firdaus. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak untuk masuk jannatul firdaus. Jadi kamu enggak masuk firdaus, surga paling tinggi di atas firdaus. Maka dia mengaku, aku tak layak masuk firdaus, VVIP. Jadi kalau gitu gimana? Aku ekonomi aja ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahim. Kalau gitu kau masuk neraka, aku enggak kuat masuk neraka ya Allah. Kalau gitu kau masuk jannatul firdaus, aku enggak kuat masuk surga karena amalku enggak banyak. Kalau gitu kau masuk neraka aja, aku enggak kuat panas. Jadi sampean maunya di mana? Aku masuk surga tapi ya enggak usah terlalu di tengah. Ah wis mlebu kono. Zunubi mislu adadir rimani. Dosaku sebanyak buih di lautan pasir di pantai. Fa innaka ghafirul dzambil azim. Tapi aku yakin ya Allah, dosaku yang banyak ini akan kau ampuni. Keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosanya insyaallah. Tapi utang enggak lunas. Jangan selesai salat, masya Allah, rasanya pengajian tadi bersih semuanya. Ingat loh Mas, utang harus bayar tanggal 1 April. Oh iya. Dia sedang susah Pak Ustaz. Dia ini sedulurku, saudaraku, sederek sedoyo. Enggak sampai hati kalau saya nagih Pak Ustaz. Tetap kau tagih. Nanti kalau saya tagih dia sakit hati. Kamu menagih bukan karena ingin nyakiti dia. Nagih hutang karena takut dia makan haram. Karena kalau sampai dia makan haram, uang yang kita pinjamkan mesti dia bayar. Mas, aku datang mau nagih ini bukan mau nyakitin sampean. Saya cuma ingin supaya sampean jangan masuk neraka jahanam, cepat bayar. Fa in kana zu usratin, kalau dia dalam kesulitan. Fa naziratun ila maisara, tunggu sampai dia lapang. Bisa kamu bayar 1 Maret? Enggak bisa, saya sedang susah. Oke, saya kasih tenggat waktu. 1 Maret enggak bisa, saya kasih. Kapan? 2 Maret. Oh, dekat betul. Agak jauh dikit. 2 Maret 2019. Oke, setahun satu hari ya. Ya. Sampai 2 Maret 2019 datang. Kapan kamu bayar? saya masih susah enggak bisa. Paling mantap. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kamu enggak bisa bayar? Enggak. Dengan ini aku sedekahkan, enggak mau melihat mukamu. Bisa. Oh, iki marah apa sedekah? Marah apa sedekah kamu? Ini yang penting, kita jangan sampai ada sangkutan-sangkutan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Sedekahkan, insyaallah Allah akan ganti. Udah 2 bulan saya sedekahkan enggak diganti, Pak Ustaz. Enggak tanggung jawab saya. Sedekahkan, akan ganti. Sedekahkan, Allah tidak akan pernah sia-siakan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah kama tsali abbas satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu abbah, dalam setiap cabang. Sekarang saya enggak ragu kalau nunjuk begini. 7. 7. Karena enggak akan ada calon bupati nomor 7. Kalau gini kita ragu. Allahu Akbar. Ah, nyoblos nomor 1 ya. Allahu Akbar. Ah, milih nomor 2 ya. Akbar. Ah, nomor 3 ya. Ada 7. Siapa yang nomor 7? Enggak ada. Banyak betul calonnya. 7. Apa dia? Satu biji yang ditanam ke dalam tanah, disiram oleh air hujan, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100. Siji loro telu papat lima enam pitu 700. 700. Maka 700 balasan. Apakah cuma sampai 700? Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Wallahu wasi'un 'alim. Karunia Allah wasi', lebih luas. Tanyalah orang kaya-kaya itu, berapa banyak dia bersedekah? Luar biasa, masya Allah. Tolong kalau saya yang sedekah, jangan sampai tulis di dindingnya. Jangan tulis, jangan tulis. Buat aja hamba Allah. Saya enggak mau riak. Yang lain nulis, Bapak Fulan 100 ribu, Bapak Fulan 200 ribu, Bapak Fulan 100 ribu. Dia enggak. Jangan tulis nama saya. Saya mau. Berapa, Pak? 50 ribu aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau tetap istiqamah, mau mati husnul khatimah, shadaqatus sirri shadaqah tutfi'u ghadabar rabbi, akan menolak murka Allah. Tadfa'u mitatasu, menolak mati jelek. Kita tiap hari minta doa supaya matinya bagus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Tapi ada satu cara supaya matinya husnul khatimah. Apa dia? Sodakoh, bukan soman. Sodakoh. Maka bersodakoh, bersodakoh. Mati di depan makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, di dalamnya ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Salat di belakang makam Ibrahim. Allahu Akbar. Sedang pakai ihram, dalam keadaan suci, di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan berwudu, mati dalam keadaan sujud. Masya Allah, happy ending. Mati terindah. Gak bisa direquest. Saya bolak-balik sujud, enggak mati-mati. Enggak bisa diminta. Orang heran, jenazahnya diurus, ini kok indah sekali matinya. Ulama bukan, ustadz bukan, masih muda, anak muda meninggal. Akhirnya mereka penasaran, datang ke rumah orang tuanya, dapat ditanya ibunya, "Bu, anak ibu mati husnul khatimah, meninggal di belakang makam Ibrahim sedang pakaian ihram. Amalnya apa?" "Saya enggak tahu. Anak saya biasa-biasa aja, salatnya biasa." Enggak ada yang bisa menjawab apa rahasianya. Setelah beberapa hari, datanglah seorang janda ke rumah membawa beberapa anak yatim. "Kamu siapa?" "Saya kenal dengan ini." "Oh, selingkuhannya ya?" "Bukan." "Lalu sampean iki sapa?" "Ini anak ibu, setiap gajian dia datang ke rumah kami, memberikan gajinya untuk makan anak yatim, dan dia tak pernah cerita." Akhirnya kami heran, kenapa bulan ini enggak ada. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Rupanya Allah beri dia husnul khatimah karena sedekah. Oleh sebab itu bersedekah. Bapak-bapak, bersedekah. Yang lajang-lajang, yang belum nikah, sedekah ke anak yatim langsung serahkan. Bagi yang sudah menikah, belikan beras, belikan roti, belikan susu, belikan kue, bungkus dalam plastik, jangan kamu langsung sendiri, serahkan ke istri. istri yang menyerahkan. Karena kalau bapak yang langsung menyerahkan, tahu-tahu anak yatim itu emaknya cantik, oh sekelahi perang dunia ketiga. Ini saya harus mengajarkannya harus jelas detail pahalanya, ceramahnya, sekaligus teknisnya, SOP, standar operasional, supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Peace, damai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu akan hancur binasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz-ustaz mati, pengajian ulama mati, pejabat-pejabat mati, tidak akan dibawa mati. Mobil yang mewah mati, tinggal. Rumah yang sebesar lapangan sepak bola tinggal. Anak-anak yang cantik tinggal. Istri apalagi. Ini katanya harta gono gini, Mas. Gono gini kok apa? Aku begini kok begono. Tinggal selimut putih pembalut badan, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang bisa dibawa mati, apa dia? Tanah wakaf untuk masjid. Apa dia? Tanah wakaf untuk sekolah tahfiz. Apa dia? 2-3 sak semen untuk dindingnya. Apa dia? Keramik untuk lantainya. Pas sudah selesai datang, mana dia lokalnya ini? Oh, lantainya keramik, dindingnya semen, atapnya mantap. Ada lagi yang kurang? Ada apa? Apa? AC pasang. Maka anak-anak di dalam ngapal Quran, adam, ayam, tenteram, berdoa dia, ya Allah, bagi bapak-bapak yang sudah nyumbang AC, panjangkan umurnya, ya Allah, murahkan rezekinya, ya Allah, dingin pula di dalam kuburnya kalau dia memang sudah mati, ya Allah. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali illalladzina amanu iman wa amilus solihat, amal soleh. Itu saja yang menolong. Yang bisa beramal dengan badannya, ikut gotong royong, tangan sampai lecet. Pak, ini pondok tahfiz ya? Ya, izinkan saya mau bantu. Bantu apa? Besok saya ikut mau ngecor sekalian. Oke, tapi tolong sediakan ada kuenya, ada makanannya, ada roti. Ini mau bantu atau mau buat beban? Datang bantu, jangan membebankan orang lain. Ah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Tadi saya mulai ceramah jam 5 kurang 10, sekarang jam 6 kurang 10, pas 60 menit. Masya Allah, saya pikir subuh hujan, dalam keadaan dingin, ngantuk, paling-paling nanti di Masjid Al-Firdaus kultum aja selesai, kultum kuliah 7 menit. Ternyata masyarakatnya memang ngaji, pengajian luar biasa. Jamaahnya tahan, gak ada yang nunduk, gak ada yang ngantuk. Penceramahnya gak tahan. Mudah-mudahan yang ceramah, yang dengar ceramah, yang gak dengar ceramah, semuanya dapat ampunan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ceramahnya bisa diulang lagi. Kalau saya disuruh ulang lagi, Ustaz tolong ulang ceramahnya, gak ingat. Saya aja yang ngomong gak ingat. Lalu apa yang buat ngulang? Alhamdulillah ada saudara-saudara kita datang dari Jepang. Namanya siapa? Sony. Ada lagi datang Korea. Jenenge siapa? Samsung. Mereka inilah yang datang. Memang mereka non-muslim, tapi mereka baik. Jangan-jangan Sony dan Samsung masuk surga juga nanti. Muhammad Sony sama Muhammad Samsung. Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang baik, merekam pengajian kita subuh ini. Kamera sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal buat saya dan buat kita semua, insya Allah. Amin. Amin. Mohon maaf, para kiai, para ulama, banyak omongan saya enggak sesuai di hati, enggak berkenan, ngomongnya terlalu keras. Ustaz Somad kan tahu ini Pulau Jawa, ini di Yogyakarta, mestinya ngomongnya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedulur sederek sedoyo apik? Alhamdulillah. Pitap kabare? Alhamdulillah. Mestinya lembut. Ustaz kenapa gitu? Saya sudah berusaha untuk memelankan volume. Pas mau dihidupkan, buat sendiri. Assalamualaikum. Buat sendiri. Mohon maaf, terkejut. Saya pun terkejut dengan itu.